我们要去。 الحمد لله الذي أرسل رسول الله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين tibil kulubi wa dakwa iha wa afiatil abdani wa shifa iha wa nuril absari wa gija iha wa kutil arwahi wa gija iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'an faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimahkumullah yang saya hormati, musyawarah pimpinan kecamatan atau yang berhadir bersama-sama dengan kita, Bapak Sekretaris Kecamatan, aparat TNI dan Polri, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus panitia penyelenggara tablik akbar. Dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Januari tahun 2019 Miladi, dan yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena oleh limpahan nikmat dan ridhonya jualah sehingga ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya ada dalam keadaan hidup dan bernapas. Kalau masih hidup, kalau masih bernafas, berarti masih ada peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita halayak sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Latasalu kudama abdin yaumal kiamati min baini yadailai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asah. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadailai ta'ala di hadapan Allah Ta'ala kecuali dia ditanya empat persoalan, empat perkara. Yang pertama yang ditanyakan, an umri fima afna, umurmu dengan apa engkau habiskan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, jasad kita yang di dalam tanah pun ditanya oleh Allah dengan apa kita rapuhkan. Yang ketiga, wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa engkau belanjakan. Tidak ditanya apa gelar dan kedudukan, pangkat dan jabatan kita. Tidak ditanya apa dan dari mana kasta dan keturunan nasab kita. Tidak ditanya ada berapa aset yang kita miliki selama di dunia. Yang ditanya hanya empat persoalan tadi. Inilah alasan yang membuat kita selalu bersyukur kepada Allah. Tidak ada ilmu yang terlalu tinggi dan terlalu hebat di dalam Islam ini. Orang Islam yang hebat itu bukan karena dia jago pidato, bukan karena di dadanya bersarang 30 juz Al-Quran, bukan di kepalanya ini bersarang ribuan hadis, atau kecerdasannya sudah mencapai tingkat paling tinggi. Tidak. Orang mukmin yang hebat itu, orang Islam yang hebat itu adalah mereka yang pandai, pandai dan pandai bersyukur. Apa alasan kita melaksanakan Maulud Nabi? Jawabannya adalah syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah sudah memberikan kepada kita hadiah yang sangat besar. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah memutus seorang rasul dari antara kamu di tengah-tengah kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu perihal Quran dan Sunnah, kitab wal hikmah, Quran dan hadis, bahkan mengajarkan kepada kamu ma lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu ketahui. Hadiah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada umat manusia, bukan hanya kepada orang Islam. Sifat daripada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya kepada satu golongan agama. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya kepada umat Islam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ada yang percaya kenabiannya, mereka disebut sebagai orang beriman, Muslim. Dan ada yang menolak kerasulannya, mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Sebuah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang wajib kita imani, ada 124,000 nabi, bukan 25. 25 itu adalah Rasulullah. Nabi belum tentu rasul. Rasulullah sudah pasti nabi. 25 nabi yang wajib diketahui itu adalah rasul. Dari semua nabi yang diutus oleh Allah, 123,999 nabi, hanya satu yang berhasil menuntun umat manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Golongan pertama yang paling tahu tentang kehadiran Nabi Muhammad adalah golongan para nabi. Golongan yang paling tahu yang kedua akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ahli-ahli kitab. Nabi Isa di dalam Al-Quran, Quran Surah 61 As-Saff ayat yang ke-6, beliau berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya min at-taurati wa huwa syishrun bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bainati qalu hisasyun nabi. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai bani Israil, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, Taurat. Tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya kepada ibu bapa, waktu Nabi Isa menyampaikan itu di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Nabi Muhammad sudah ada atau belum? Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Al-Quran sudah ada atau belum? Al-Quran sudah ada, Nabi Muhammad belum datang. ...576 tahun rentang waktu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mengatakan Nabi Isa, pikiran Bapak Ibu jangan menghubungkan Isa dengan Kristen. Ini ajaran sesat. Selama ini kita orang Islam dan orang Kristen sama-sama salah. Orang Islam memahami Isa adalah Kristen, Injil adalah Kristen. Padahal Nabi yang mengatakan satu-satunya akan datang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Nabi satu-satunya di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada hubungan antara Nabi Isa dengan agama Kristen. Tidak ada hubungan Nabi Isa dengan agama Kristen. Injil dengan Kristen tidak ada hubungan. Nabi Isa datang, tugasnya hanya satu. Menyampaikan kepada Bani Israel dan seluruh umat manusia, bahwa di kemudian hari akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad. Itu masih tertulis dalam Al-Quran ayat yang ke-6, Quran Surah As-Saff. Surat yang ke-61. Pemahaman yang keliru yang kadangkala kita tidak paham, lalu menghubung-hubungkan agama musyrik dengan agama Islam, seolah-olah Kristen itu Isa, Nabi Muhammad Islam, Nabi Musa Yahudi. Saya kebetulan orang yang dulunya beragama Kristen. 16 tahun saya pernah menjadi rektor sebagai pendeta, dan kemudian masuk Islam itu bukan karena orang Islam yang menjelaskan. Buktinya sekarang ibu bapak saya ajari. Betul atau betul? Betul atau betul? Ya betul. Dari dulu kan tidak tahu. Bahkan ada ustaz yang berceramah di televisi, dia mengatakan bahwa agama Samawi itu, agama yang berakar dari Ibrahim ada 3 katanya. Yang pertama agama Yahudi, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Islam. Ini pemahaman yang betul-betul sesat. Agama Samawi, agama yang dari langit, agama dari Allah hanya satu, Islam. Nabi Isa itu salat, Nabi Isa melaksanakan perintah sebagaimana yang dilakukan umat Islam. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, saya adalah hamba Allah. Allah memberi aku kitab Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya. Kemanapun aku pergi, kata Isa, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku mendirikan salat, menunaikan zakat, ma dumtu hayya, seumur hidup. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah solat itu menjadi sempurna. Maka kita harus berkata, bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Islam sudah ada sejak zaman para nabi sebelum beliau. Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan wahai Muhammad Islam menjadi agama. Nah, kita dalam memperingati maulud Nabi begini, hanya 4 persoalan yang perlu kita putar, yang selalu kita berorientasi pada 4 persoalan itu. Yang pertama ialah terkait dengan amanah. Amanah terhadap diri pribadi, amanah terhadap rumah tangga, amanah terhadap masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan beragama. Jujur yang kedua. Yang ketiga, tabligh, suka berdakwah. Dan yang keempat, fatona, cerdas. Itu sifat yang melekat dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hari-hari terakhir ini kelihatannya umat Islam ini sudah kehilangan kecerdasan. Tadi malam saya berdakwah di Sabang. Protokol mengatakan, salah satu kecik yang mengatakan, "Ustaz, ini adalah tahun politik." Saya bilang ini bukan tahun politik. Ini adalah kekacauan politik. Kenapa kacau? Karena ketidakcerdasan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia ini adalah nation state, negara bangsa. Tapi Indonesia dikenal sebagai mayoritas masyarakat berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Kalau kita hitung prediksi umat Islam di dunia, umat Islam di dunia itu cuma 1,7 miliar. Penduduk bumi ini hampir 8 miliar. Berarti secara global kita umat Islam ini persentasenya sedikit. Indonesia satu-satunya negara terbesar berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Tapi sayang seribu sayang, keislaman di Indonesia ini mulai terkikis, mulai terjadi degradasi iman dari tingkat pejabat, ulama sampai kepada masyarakat. Maka kita wajib untuk melaksanakan Maulud Nabi setiap tahun. Kenapa? Karena untuk melihat napak tilas bagaimana sifat dan karakter, bagaimana akhlak dan moralitas yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini umat Islam hidup saling curiga, diadu domba. Tidak tenang lagi kita sekarang ini, dari elit-elit politik di atas sampai ke bawah saling curiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asah. Tertibnya dunia, kata Rasulullah, karena empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama, dengan ilmu para ulama. Bagaimana dunia mau tertib, ulama sendiri saja berpolitik, pecah umat. Jangan dibilang tidak, jangan, tidak boleh. Ulama, umaro adalah mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara. Kalau dalam pertandingan, ulama dan umaro ini wasit. Di mana-mana pertandingan kalau wasit turun ke lapangan, kacau. Itu kata Nabi, bi ilmi ulama. Kenapa ilmu para ulama? La bi ilmi ulama la halaka jahilun. Tidak ada ilmu para ulama, maka binasalah orang-orang bodoh. Masyarakat Indonesia ini kan 60% berpendidikan rendah. Paling gampang ditipu, paling gampang dibodoh-bodoh. Asal apa saja yang kita dengar langsung telan. Apa saja yang kita lihat langsung percaya. Nah, maka dibutuhkan ilmu para ulama untuk menuntut. Setiap tahun kita melaksanakan Maulud Nabi, setiap tahun juga mental kita mulai keropos. Iman kita seakan tidak berdaya, bagaikan buoy di lautan. Banyak orang Islam, tapi seperti tidak berdaya, diadu domba Siapa yang mengadu domba? Walantar doan kal Yahudu walanasoro hatta tatabia milatahu. Yang mengadu domba orang-orang Islam itu adalah orang-orang kafir. Mereka tidak rela, mereka tidak ridho sampai orang kafir itu milah, pindah ke keyakinan dan akhlak mereka. Strategi orang kafir itu begitu. Jangankan orang Islam masuk Kristen, pindah agama, pindah ke agama lain, Buddha, Hindu. Orang Islam berperilaku sudah tidak lagi perilaku Islami, berkelakuan, berakhlak bukan lagi akhlak Islami, maka orang kafir sudah berhasil. Karena itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, bi adlil umaro, pemerintah penguasa yang adil. Karena ketidakadilan yang terjadi di segala lini kehidupan. Pintar kita bicara cinta Pancasila, saya Pancasila, saya NKRI, saya cinta NKRI, saya cinta kepada undang-undang dasar. Omong kosong semua. Baru-baru di Kediri itu, polisi dan tentara gerebek, ada seratusan buku PKI. Ini ideologi yang tertutup, sudah dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga yang mengaku bangga jadi anak PKI. Kalau tidak diterangkan oleh para ulama yang begini, ulama sibuk berpolitik. Saya orang dari kafir yang masuk Islam. Tidak ada golongan di dalam organisasi Islam yang pernah saya bergabung. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Banser, saya bukan Ansor, saya bukan NU, saya bukan Al-Wasliyah, saya juga bukan Wahabi. Saya tidak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Ketika Allah memberikan hidayah, saya istri dan tiga orang anak, kami sekeluarga, saya, istri, dan tiga orang anak, kami kembali kepada fitrah. Kami kembali kepada Islam, bukan pindah agama. Manusia dari dalam kandungan ini sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jala Jalalu Rabbul Alamin. Orang dari kafir yang masuk Islam bukan pindah agama. Mereka kembali kepada fitrah. Karena siapapun manusia ketika di dalam rahim ibunya, dia sudah berjanji di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum qulubala syahidna. Allah berfirman kepada bayi yang ada di dalam kandungan ketika dilahir, ketika dikandung ibunya 120 hari. Terjadi dialog antara pencipta dengan ciptaannya manusia. Engkau adalah ciptaan kami dan kami adalah penciptamu, maka wajib bagimu menyembah kepada kami. Maka bayi yang ada di dalam kandungan, janin yang bersarang fi qarari makin, ke dalam kantong rahim yang kokoh, dengan jiwanya dia mengaku qulubana, kami akan menyembah. Turunlah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hak mendasar yang melekat pada manusia, hak yang paling kuat, hak yang paling suci yang melekat pada manusia adalah fitrah. Hak yang paling melekat kuat dalam diri manusia itu bukan Komnas HAM, bukan Human Rights. Hak yang melekat kuat dalam diri manusia itu adalah fitrah. Nanti kalau ibu-ibu pulang pengajian ini, di luar sana berjumpa dengan wanita yang bukan beragama Islam, lalu dia mengandung kandungannya sudah 4 bulan, ibunya itu bukan Islam, kafir, tapi bayi yang ada dalam kandungannya ini adalah fitrah, adalah Islam. Begitu bayinya lahir, Di tengah komunitas orang Islam dia jadi Muslim. Di tengah komunitas Kristen dia jadi Kristen. Di tengah komunitas Hindu dia jadi Hindu. Di tengah komunitas Yahudi dia jadi Yahudi. Majusi jadi Majusi. Hindu jadi Hindu. Tetapi dari dalam kandungan semua manusia itu adalah fitrah. Makanya saya tidak pernah mengaku bahwa kami pindah agama. Enggak. Kami sekeluarga kembali kepada fitrah. Pulang kepada kebenaran. Dengan cara apa? Mendapat hidayah petunjuk dari Allah itu bukanlah mudah. Ibu bapak begitu lahir langsung Islam. Makanya mohon maaf, terkadang pandang enteng dengan Islam. Ada yang sudah beragama Islam mau dibayar jadi munafik. Ada yang hanya karena kepentingan politik mau dibayar, mau juga membunuh saudaranya hanya karena kepentingan duniawi. Innalillahi. Begitu Allah berikan hidayah kepada saya pribadi tahun 2006 11 Oktober sampai hari ini, kami sekeluarga berkeliling berdakwah dari Jakarta keliling Indonesia, bukan naik pesawat, pakai mobil pribadi. Bukan naik pesawat. Tidak ada golongan organisasi Islam yang kami ikuti. Kami berjalan karena kami bersyukur atas hidayah yang Allah berikan. Itulah orang yang cerdas. Kita sudah diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, bahkan diangkat menjadi ulama, tidak pandai bersyukur. Ini gonjang-ganjing politik di mana-mana, saling curiga, bahkan sudah kehilangan bangsa ini, sudah kehilangan rasionalitas. Saya baru nonton televisi tadi sebelum ceramah di sini, ada isu orang gila juga disuruh untuk memilih TPS. Ada orang gila disuruh untuk memilih di TPS. Innalillahi. Orang gila disuruh memilih di TPS. Memang bangsa ini sudah kehilangan kesadaran. Hah? Ini yang membuat kita ini saling bergeser dalam pengakuan keadilan. Bi'adlin umaro. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu terjadi saat ini. Bi'adil umaro, adilnya pemerintah. Memang sudah tidak adil. Karena kata Nabi, kalau pemerintah tidak adil, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya bagaikan serigala memakan kambing. Ini yang terjadi. Ini orang kafir, ini orang pintar-pintar, orang-orang cerdas dari zaman Adam sampai sekarang ini, bapaknya kafir itu iblis. Pertarungan antara mukmin dan kafir itu tidak akan berakhir sampai kiamat. Dan dalam catatan sejarah tidak pernah orang kafir menang melawan Islam. Terakhir dalam pertarungan pertempuran fisik yang dikenal dengan singa daratan Eropa, Salahuddin Al-Ayyubi merebut daratan Eropa, Lisbon, gereja menjadi masjid. Kuatnya umat Islam di zaman dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat dan pasukannya menjadikan negara yang berbasis Islam. Negara yang baldatun toibatun warabbun wapurrohi, negara yang diberkahi dengan kelimpahan nikmat dan barokahnya sampai hari ini, Mekah dan Madinah. Karena ada kesepakatan, ada kesenjangan sosial, cepat-cepat diselesaikan. Amanah, jujur yang melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat ini sudah tidak adil. Tidak adil. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul amarah Rabbi bil qis wa akimu wujuhakum inda kulli masjidin wa tuh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'ud. Disuruh untuk berbuat adil kita sebagai orang Islam. Ah, inilah yang orang-orang kafir pantau. Ini yang orang kafir lihat. Mereka tidak mampu mengalahkan umat Islam. Bagaimana caranya supaya Islam kalah? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Coba lihat yang ribut-ribut di Indonesia ini. Enggak pernah itu sekarang ini orang Kristen dengan orang Islam. Yang ribut orang Islam dengan orang Islam. Makanya kita di Nangro Aceh Darussalam sini sudahlah. Pilih sajalah partai Aceh. Ya, karena ente kan orang Aceh. Betul apa betul? Ya sudah, pilih aja partai Aceh, enggak usah yang lain-lain. Hah? Ajar. Itu yang bawa begitu, yang bicara secara jujur, terus terang. Itulah dakwah, itulah ustaz, itulah pendakwah. Karena sifat salah satunya yang melekat pada Nabi adalah tabligh, suka berdakwah. Saya berdakwah ini enggak ada yang suruh, saya sendiri yang mau karena nikmat hidayah yang Allah berikan. Dengan apa akan kubalas? Kutegakkan agamamu ya Allah. Berjalan keliling Indonesia. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Dari tadi malam saya belum tidur sampai hari ini. Wallahi. 12 tahun saya berkeliling berdakwah. Enggak pernah tuh dengar sakit sampai masuk ke rumah sakit, pulang tinggal nama. Kok bisa-bisanya saya sampai bilang istri, bisa-bisanya ada orang Islam sampai sakit lama-lama di rumah sakit, innalillahi. Penyakit, kemiskinan, kesenjangan, kekhawatiran, itulah cara iblis untuk melemahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berkeliling ke sana kemari, curiga. Saling curiga umat Islam, apalagi ini mau pemilihan presiden, innalillahi. Ada istilah cebong, ada istilah kampret. Jadi ustaz masuk di kategori mana? Udahlah saya kampret lah. Daripada jadi cebong. Bahkan ada yang muncul di TV itu setiap kali muncul, Masya Allah, hitam sekali jidatnya sampai bulat begini. Dikit-dikit bawa maaf ke kantor polisi. Lapor pak, kenapa? Ada ujaran kebencian, tulis. Setiap kali dia muncul di TV, jidatnya selalu hitam di sini, besar. Orang kalau sholat, sujud, rajin sujud, berarti ibadahnya baik dan akhlaknya juga mulia. Tapi di Indonesia ini cuma kamuflase, yastakfuna minan nas wala yastakfuna minallahi. Dia sembunyi di hadapan orang, tidak di hadapan Allah. Jadi munafik. Munafik terhadap agama ini. Kita memperingati Maulud Nabi, sifat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersifat universal, mendunia. Bahkan kalau ibu bapak mau tahu, orang-orang di Eropa sana itu mereka menyanjungi, mereka mengakui kebesaran kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk buku yang ditulis oleh Michael Hurd. Dari catatan 100 manusia terbaik di dunia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Kita di Indonesia ini pakai nama Muhammad, tukang nyolong HP. Pakai nama Muhammad, tukang nyolong uang negara. Kok bisa-bisanya begitu ya? Agama yang paling suci, agama yang paling benar. Aina dina indolohil Islam. Kemarin saya baru dapat WhatsApp, ini masih banyak nih di sini jamaah bertanya. Ustaz, apakah haram mengucapkan selamat Natal? Dulu tahun 2016 dia bilang begini. Mengucapkan selamat Natal itu adalah haram. Saya di Pekanbaru, jemaah bertanya saya ceramah, betulkah Ustaz mengucapkan selamat Natal itu haram? Saya bilang enggak. Siapa bilang haram? Mengucapkan selamat Natal tidak haram, tidak berdosa. Siapa bilang haram? Tetapi saya punya pemahaman ilmiah. Pendeta terkemuka di dunia, namanya Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Kalau pendeta sudah mengatakan begini, bahkan dulu saya pendeta pun tidak tahu tanggal berapa, tahun berapa Yesus dilahirkan. Tanggal 25 Desember itu adalah anak, tanggal kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno. Semua pendeta menipu umat Kristen dengan cara mengatakan itu adalah tanggal kelahiran Yesus, padahal bukan. Saya tidak mau hidup dalam dusta, saya masuk Islam, saya tinggalkan agama dusta. Nah, jadi kalau kita umat Islam mengucapkan selamat Natal bukan haram. Orang Kristen pendetanya saja tidak tahu. Jadi apa jawabannya? Kalau kita mengucapkan selamat Natal bukan haram, tapi sama-sama goblok dengan kami. 2016 larang mengucapkan haram, 2018 kemarin selamat hari Natal. Ini bangsa ini memang tukang jilat. Innalillah. Saya mau cari kepentingan apa masuk Islam ini? Saya rektor dulu, mempendetakan para pendeta. Saya tinggalkan gaji dari Jerman. Sekarang saya kesana kemari, berdakwah, mengislamkan orang kafir, dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. NU silakan. Tadi subuh saya kunut ikut imam di Masjid Agung Kota Sabang. Imamnya kunut, saya ikut kunut. Kemarin dulu di Medan imamnya tidak kunut. Sama-sama benar. Kita karena Islamnya dangkal saling menyalahkan. Ukuran jenggot beda, bidah. Ukuran kaki celana kurang panjang, masuk neraka. Memangnya ada malaikat yang pakai sentimeter di sana? Setiap orang Islam yang masuk surga ditanya, siapa nama dek? Alpian. Orang apa? Orang Aceh. NU atau Muhammadiyah? Oh, saya Muhammadiyah, Pak. Kalau Muhammadiyah, dek, berarti surgamu agak ke kanan, ada lampu merah, belok kiri. Besok lagi ada yang masuk surga. Siapa namamu, dek? Abdullah. Bagus juga kaki celananya, agak tergantung seperti Jojon. Waktu di dunia, NU atau Muhammadiyah? Oh, saya kebetulan NU. Oh, kalau NU, dek, surgamu agak ke kiri, nanti ada Alfamart, ambil kanan. Tidak ada nama organisasi Islam di sana. Dalam Quran surah Al-Arad, begitu orang Islam masuk surga, apa yang dikatakan oleh para malaikat tahu? Para malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian orang-orang yang sabar. Jadi orang Islam itu, mau dia NU, dia Muhammadiyah, dia Al-Wasliyah, dia Wahabi, apa saja organisasi Islamnya, Imam Syafi'i bermazhab pada Syafi'i, bermazhab pada Hambali, bermazhab pada Hanafi, bermazhab sama Maliki, empat imam ini semua umat pengikutnya masuk surga. Yang masuk neraka itu dan yang sama-sama dengan mereka yang suka mengucapkan selamat Natal. Amin ya Rabbal. Ada enggak di Al-Quran Ustaz? Ada. Orang munafik itu dilarang disolatkan. Buka aja di Quran surah At-Taubah. Buka aja. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahu kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasiqun." Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, untuk selama-lamanya. Janganlah engkau mensolatkan, wahai Muhammad, kata Allah, di antara orang-orang munafik ketika dia menggenapi ajalnya. Jangan engkau berdiri mensolatkan orang-orang yang mati dari kalangan orang munafik. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Berarti jangan didoakan. Kenapa? At-Taubah juga yang menjawab, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun, karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, dan mereka mati dalam keadaan kafir, fasik. Itu hukum Islam, itu Al-Quran, jangan diubah-ubah. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nabiyu jahilil kufara wal munafikin wahlus alaihim wa mawahum jahannam wa bi'sal masir. Bahkan Allah perintahkan, wahai Muhammad, berjihadlah, berperanglah. Menghadapi orang-orang kafir dan munafik, kufar wal munafikin. Kufar itu kafir, munafik itu adalah orang yang mengaku-ngaku is bersekongkol dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia yang mengatakan Islam ideologi tertutup. Ustaz-ustaz ini peramal-peramal. Innalillahi. Hey, Islam ini seperti buah ini, anggur. Ini anggur yang manis. Ini Islam. Sedap, lembut, lezat, manis. Ini Islam. Diibaratkan seperti buah yang sedap, buah yang manis. Ada yang hanya memakan manisnya, ada juga yang menanam dan merawat pohon Islam itu. Siapa yang memakan dan merasakan manis dan sedapnya Islam? Itulah di spanduk-spanduk di jalan-jalan, pokok-pokok kayu itu. Nanti perlu kepada Islam kalau ada maksud. Tahun-tahun politik begini, hati-hati Pak Imam di masjid, gedor pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi baru saya nonton di Gorontalo, mayat yang sudah dikubur bertahun-tahun dikali kembali karena beda pilihan politik. Bayangkan itu, caleg bawa tikar sembahyang, assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ini Pak Imam tikar sembahyang nih, nomor urut 12. Bawa tikar sembahyang, begitu tidak lulus jadi caleg, datang lagi, mana tikar sembahyang tadi, ambil lagi. Bahkan ada yang gila yang begini. Ini memang sudah ditunjukkan oleh Allah. Saya pikir-pikir, ini saya jadi pintar masuk Islam ini. Baru saya tahu, oh, kalau orang kafir itu memang jelas-jelas kafir. Tetangga kita bertetangga dengan Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, kafir. Betul apa betul? Tahu dari namanya. Tapi kalau yang tidak kita ketahui, ini yang bahaya. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Dia pakai kopiah, namanya nama Islam. Ngaku-ngaku Islam. Kalau pidato pakai assalamualaikum, masih lebih bagus orang kafir tapi otaknya Islam. Daripada ngaku ustaz, ngaku mubalik, sorban melintang di atas kepala, bela-bela kafir masuk gereja. Cari suara masuk gereja, innalillahi. Orang kafir saja butuh suara orang Islam. Kenapa ente yang Islam tidak mau suara umat Islam? Ya jangan dipilih lah. Orang Aceh ya pilih aja tuh partai Aceh itu. Amin ya Robbal. Ada urusan apa? Hey, bukan masalah Pak Jokowi, bukan masalah Pak Prabowo. Masalahnya adalah Islam. Kita semua ini orang Islam. Bersyukur kita. Tidak ada tuh di dalam keterangan Al-Quran dikatakan, apabila orang Islam itu dia presiden, maka surganya 50 tingkat. Apabila menteri tingkat ke-25. Apabila anggota DPR tingkat ke-20. Ah, begitu masuk surga, setelah dihisap diangkat dari liang kubur, berikatan mustafijatan ala rukabi, terkapar di pelataran kiamat bagi seorang terdakwa di hadapan hakim. Ditanya oleh malaikat ribuan, nama? Oh iya iya, Presiden Republik Indonesia dulu Pak, ya iya. Silakan Pak, naik Pak, lantai 50. Oh, begitu naik baru lantai 15 mulai diturunkan. Sebentar Pak, ada unggahannya ini. Bapak bilang suratul Fatihah, suratul Fatih kok. Turun. Enggak, tidak ditanya kasta apa, agama apa, tidak ada ditanya agama di sana. Tidak ada ditanya kastamu apa, sukumu apa, nasabmu dari mana. Enggak ada ditanya itu di sana. Yang ditanya adalah iman dan amal soleh. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nughriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansurun ikra kitabaka fa binafsika yauma alaika hasiba. Kata Allah, dan tiap-tiap manusia kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Pada hari kiamat kita bayar kaum mansurun, kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya. Iqra kitabaka fa binafsika yauma alaika hasib. Bacalah kitabku, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Kalau mantan pendeta begini, Al-Baqarah sudah dijamin. Allah yang katakan, bukan hadis yang mengatakan, wajib Quran yang berkata, walau ana ahlal kitabi amanu wa taqawla kaparna'anhum say'atihim wala akalnahum jannatin na'im. Sekiranya kata Allah, ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta, pastor mau beriman, bertakwa kepada kami, mau masuk Islam, kami hapuskan kesalahan mereka lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan, jannatin na'im. Surga tingkat ketiga setelah para nabi, syuhada, jannatin na'im. Jadi kalau orang dari kafir masuk Islam paling enak itu. Langsung kertas putih, dosanya dihapuskan. Ibu bapak masih banyak catatan di sana. Cobalah orang-orang dari kafir itu. Enak kalau masuk Islam, begitu dia masuk Islam, dosanya dihapuskan. Apalagi bekas pendeta. Dijamin dalam Al-Quran itu, orang yang bekas pendeta, walau ana ahlal kitab amanu wa taqawla kafarna'anhum say'atihim wala adkallahum jannatin na'im. Ditempatkan pada surga yang jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan. Apa enggak bersyukur itu? Saya mendapatkan ayat itu, menangis saya keluar dari agama Kristen. Teman-teman saya tanya di pendeta, kenapa mau masuk Islam? Saya bilang, saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya, enggak bisa saya tahan. Subhanallah. Datang 50 pendeta doakan saya di kepala sini. Dalam nama Yesus, keluarlah roh-roh Islam. Saya ketawa terus, wah, kafir kau. Sampai sekarang tidak keluar roh Islam, malah lebih kuat dalam dada. Ini yang menghidupkan saya ke sana hari. Tidak tidur satu malam selama 12 tahun, makan tidak teratur, tidur tidak teratur, bawa kendaraan ribuan kilometer. Tidak ada apa-apa. Kita tidur di AC, mobil apa spring bed mahal, sofa rumah mewah, dengar kabar sudah diangkat. Karena yang masuk ke dalam haram. Orang Islam tidak boleh hidup dalam keadaan curang. Ini ada kopi, saya kasih contoh. Ada kopi di depan saya, ada anak kecil lari di depan panggung ini, stek ini, dan dia tabrak ini kopi. Kopi tumpah, saya tidak tersinggung karena yang menabraknya adalah anak kecil. Tapi ketika yang menabraknya ini adalah panitia, nah itu saya tersinggung karena sudah dewasa. Anak kecil tadi digambarkan sebagai orang kafir, dan orang besar itu adalah orang mukmin. Makanya kalau terjadi bencana jarang di tempat-tempat kafir. Lombok dihajar tsunami, berantakan tuh Lombok. Bali aman. Betul? Betul. Bali tidak ada satupun makhluk kafir yang mati di sana. Padahal di Bali itu siang berganti malam, malam berganti siang, maksiat kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Orang berbuat cabul di siang-siang bolong di Bali. Orang mabuk-mabuk menari-nari dance style Europe, gaya hidup orang-orang kafir. Laya guronaka takolubul lazinaka paru fil bilade mata'un kolil suma mawahum jahannam wabi'san bihad. Mereka hidup dalam keadaan yang najis. Logika kita mestinya Bali, bukan Lombok. Tapi kenapa setelah Bali Palu yang dihantam? Setelah Palu, Banten yang dihantam. Wah, sementara joget ria di atas panggung. Ditelan bumi. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa mayyumin billahi yahdi qalbu wallahu bikulli shay'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu, karena bangsa ini sudah terlalu banyak dusta dan munafik yang dilakukan bukan oleh orang kafir. Orang kafir dia mau jungkir balik, narkoba, mabuk, berzina, berbuat cabul. Apapun yang dilakukan orang kafir bebas. Tapi jangan coba-coba Anda seorang Muslim bermain-main dengan ketidakbenaran, apalagi berkhianat terhadap Islam. Apakah Ustaz bencana ini sudah berhenti? Enggak, masih ada 7 lagi di depan. Aceh dulu dihantam tsunami, Padang dihantam tsunami, Aceh mayoritas Muslim. Itu adalah pukulan. Orang kafir aman. Orang kafir membuat apa saja lewat, karena dia tidak tahu kebenaran. Kita yang sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak tahu, awas. Apalagi doa-doa umat ini. Bi almi ulama, bi adil umarok, bi syakawatil akhniya, dan yang keempat, bi dakwatil fukuroi. Doa orang-orang miskin. Semua barang mahal, semua sembako mahal. Orang miskin mulai menjerit, dia menangis, dia berdoa. Kezoliman inilah yang mengundang bencana. Hati-hati, ini hadis Nabi. Yang menertibkan dunia itu ada 4, bi ilmi ulama, ilmu para ulama, bi adil umara, adilnya para pemerintah, yang ketiga bisa kuatilah dia, kedermawanan orang-orang kaya. Ini orang kaya naik haji sampai 50 kali, umroh setiap tahun, tetangganya sudah mau mati lapar, mana dia peduli? Jangan heran kalau rumahnya dimasuki maling. Jangan heran kalau dia sakit-sakitan, karena dia tidak mau peduli dengan saudara. Bahkan ada yang murtad, dia tidak peduli lagi dengan saudaranya. Datanglah orang-orang kafir Kristen menginjil ke situ, dan mereka katakan, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, inilah beras 1 liter, Indomie 1 bungkus. Murtad. Perlu kejujuran bangsa ini. Adil. Nabi kita itu nabi yang dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ini kita sebelum jadi anggota dewan, sebelum jadi menteri, sebelum jadi presiden, bukan main. Janji kita itu luar biasa. Akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Innalillahi. Akan memberantas kemiskinan. Innalillahi. Bukan berantas kemiskinan, orang miskin yang diberantas. Betul apa betul? Makanya gantilah. Masyarakat kan pernah tanya, loh, Bu Menteri, apa? Ada cacing di dalam sarden, makan saja, itu vitamin C, cacing. Subhanallah. Pak Menteri, kok telurnya sama daging ayam sekarang mahal, Pak? Apa jawaban menteri? Ini kan lagi piala dunia. Kalau piala dunia kan orang Indonesia ini senangnya makan nasi goreng. Nasi goreng ya pakai telur sama ayam. Menteri bagaimana jawaban menteri? Karena piala dunia telur mahal, ayam mahal dagingnya. Penghinaan, pengkhianatan terhadap Islam, ajan dilarang, LGBT didukung. Ajan dilarang. Saya orang Manado, dari kecil sampai besar umat Islam di Manado. Dulu saya masih kecil, hanya 11 kepala rumah tangga di kampung saya. Tidak pernah kami orang kafir Kristen di sana melarang orang Islam ajan. Kok sekarang ini yang melarang ajan justru Menteri Agama? Acaranya dibatasikan banyaknya. Ini bukan bukan Muslim, bukan kafir, tapi golonganmu munafik. LGBT didukung, ajan dilarang. Ada satu lagi, tidak mengajar Islam tapi menghina Islam. Kidung Ibu Indonesia lebih merdu daripada suara ajanmu. Konde Ibu Indonesia lebih indah daripada jilbabmu. Istri saya baru pertama kali masuk Islam, pulang dari pasar menangis dia. Saya tanya, kenapa kau menangis wahai adindaku? Allahu Akbar. Saya menangis pak, kenapa? Lewat di depan gereja sini, orang ibu-ibu kafir Kristen berteriak, awas ada malaikat mau terbang. Karena istri saya baru belajar pakai anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya bilang jangan dengar itu kafir-kafir itu. Menuju kepada kebaikan banyak sekali rintangan dan tantangan. Ibu bapak gak ada yang tantang beragama Islam, gak ada. Saya kemana-mana takut, tidak pernah takut, tapi tingkat kewaspadaan kami sekeluarga selalu tinggi. Jadi itu konde lebih indah, lebih bagus daripada jilbab. Saya jawab ini, saya mentahkan, patahkan argumen. Dia lupa tahun 2011 ada perempuan angkasawan India pertama bernama Sunita Williams mengadakan observasi di bulan. Sampai dia di bulan, satu hari 5 kali suara terdengar dari bumi menembus bulan. Padahal tidak ada dalam catatan para ilmuwan, tidak ada suara dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari 5 kali yang dia dengar. Dengan menggunakan teleskop, dia penasaran, dia lihat ke bumi. Dunia ini gelap, hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Sumber suara itu rupa-rupanya dari Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Lalu dia sorot ke bawah, subhanallah. Ayyalu sholah, ayya al-salah, ayya al-falah, ayya al-falah. Suara ajan. Tanya sama semua mati, lagu Indonesia, ibu Indonesia tembus sampai ke bulan. Buset, buset. Makanya kalau goblok belajar Islam. Saya bilang kepada mualaf-mualaf di Manado itu. Dulu Manado itu tahun 2006, sebelum saya masuk Islam, persentase umat Islam Manado dulu itu cuma 0,18%. Sekarang Manado ini umat Islamnya 51%. Coba periksa di Google ibu bapak. Islam kan yang kafir, jangan mengislamkan orang yang sudah Islam. Masuk masjid bukan sholat, jadi pengamat sholat. Mana sholat yang betul begini katanya. Saya pernah masuk masjid loh, ada anak muda sholatnya begini. Ini tak latihan taekwondo apa kan udah putih ini? Saya bilang, dek, kalau cuma ente sudah ambil 5 sap ini. Biasa aja lah jadi orang Islam itu. Kita kadang-kadang ribut dalam masjid, kadang-kadang 3 lagu ini terlalu banyak gaya. Nabi sama, Al-Quran sama, Tuhannya sama adalah Allah. Allah. Lalu mana yang beda orang Islam itu? Ya nanti lihatlah tahiyatul akhir, ada yang lurus begini, ada yang agak nakal ya goyang begini. Tahiyatul mubarakah itu ada juga cungkil-cungkil begini. Ah, asli memang itu. Tidak ada yang beda-beda dengan Katolik dan Protestan, Prosetan. Kalau kita orang Islam ini sama, ibadah, pakaian bersih, baju bersih, semua bersih, lahir, zahir maupun batin bersih, barulah bisa menghadap Allah. Masuk ke masjid, pakai baju biar murah, yang penting bersih. Jangan kami sudah 55 hari, 55 malam, ente tidak cuci, ente pakai berjamaah. Saya pernah alami di Bekasi, Bu, di samping orang yang gamisnya tidak cuci 55 hari. Imamnya juga panjang sekali ayatnya. Saya kira sudah musuhnya, dia angkat lagi, sudah mau mati saya di samping begini. Jam betul, kipas angin juga menghadap ke sini. Artinya apa? Islam itu tidak memandang penampilan, cuma yang bersih itu wajib, betul? Nah makanya saya begitu masuk Islam pertama kali, mau sholat dilarang oleh Kiai Ketua MUI, Kiai Haji Yusuf Yamani yang ada di Sulawesi. Saya mau ke masjid Kiai, mau sholat, jangan dulu Pak Yahya, kenapa? Ente belum sunat. Ah sudahlah Pak, saya kan pendeta, ada bonus dong. Tidak, biar juga ente siapa, pokoknya masuk Islam, orang kafir kalau ke masjid harus sunat. Begitu 3 hari di sunat, innalillahi. Sunatnya pakai bambu, bukan pakai laser. Bambu yur hajar. 2 minggu saya tidak bisa jalan begini terus. 2 minggu. Begitu 3 hari sudah merangkak, saya ngesot di lantai, saya bilang istri saya, ayo mak kita sholat. Sholat apa pak? Ya sholat, sholat subuh. Bagaimana pak kita sholat subuh, kita belum tahu, pokoknya ayolah kita sholat Al-Fatihah itu. Tapi istri saya waktu itu baca Al-Fatihah, saya suruh dia jadi imam, padahal gak boleh wanita jadi imam. Inilah bekas kafir begini. Kamu jadi imam. Iya pak. Berapa kali pak ceramah? Berapa kali pak kalau ceramah? Kalau sofa sholat, saya bilang sudah ente mainkan 20 kali. Tengok ke mana pak? Tengok ke jendela. Pikir saya gimana jendela orang Islam itu kiblat. Subhanallah. Jadi apa suratul Fatihah itu, alhamdulillah istri saya baca Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Betul juga dia baca, tapi pakai Latin, belum bisa membaca secara hijaiyah. Jadi dia tulis pakai terjemah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Hey kawan, kalau ente baca begini 20 rakaat, mampu sampai sore kita selesai. Wah, rupanya diintip oleh Pak Kiai Komarun Sofa yang mensyahadatkan kami, yang menuntun kami syahadat. Dia langsung panggil saya habis sholat itu, bilang, Pak Yahya ini sholat apa? Sholat subuh, Kiai. Kenapa ngadap ke sana, bukan ke situ? Saya bilang, saya pokoknya sholat. Aduh, ibu sampai ngos-ngosan begitu, Berapa rakaat? 20, Pak. Pikir saya semakin banyak rakaat, semakin banyak pahala. Subhanallah. Bapak ibu ketawa terbahak-bahak, apakah salah kami? Di hadapan Allah kami tidak salah. Innamal a'malu binniyat. Ibu bapak, as-salatu khairum minan naum. Padahal masjid cuma 2 langkah. Saya ini berkeliaran ke sana kemari. Ini habis ceramah sudah subuh ini pasti. Mampir berjamaah, innalillahi, paling tinggi 2 saat. Nanggulah Aceh Darussalam, Serambi Mekah, sholat subuh gak baris. Pertama kali masuk Aceh saya dari Aceh Tamiang, dari Medan mau menuju ke Lok Sumawe. Waktu itu saya mau ceramah di PT Arum. mampir di ujung sini, di Perlak. Saya bangun lagi, saya bangun mah. Kita sudah sampai di Serambi Mekah. Ya main-main kamu. Kenapa paksa-paksa, Pak? Sudah, jangan banyak tanya. Ini Serambi Mekah. Baru pertama kali saya injak bumi Nanggul Aceh Darussalam. Khawatir saya ini tidak kebagian sah. Bangun cepat. Marah-marah dia. Kok sholat paksa-paksa begitu? Bukan paksa, wajib. Kalau kita lambat, ini sudah tahrim di masjid. Cepat turun. Nanti tidak kebagian sah kita dua. Begitu turun istri saya, langsung ke tempat wudhu. Saya mau wudhu. Saya lihat ada orang pakai gamis putih, pakai tongkat, kakinya diseret begini dari aspal. Rupanya dia imum. Memang sudah tua sekali beliau ini. Saya masih hafal masternyanyian di kuping saya, dia adzan. Beliau waktu adzan itu saya masih ternyanyian di kuping. Allah. Memang sudah suap beliau itu. Sudah saya tahiyatul masjid, istri saya juga sudah tahiyatul masjid, kami lihat, saya tengok kiri kanan, mana itu orang? Saya bilang orang Islam begitu, mungkin sampai laswan baru dia kejarin. Biasanya kan gitu, mungkin karena sudah muslim dari lama, jadi dia pandang enteng, nanti sudah dekat-dekat, sudah mau ikomat, baru dia lari ke sini. Innalillah. Imam yang azan, imam juga yang ikomah. Begitu imam sholat mengangkat takbir, saya ikut dari belakang, salam, duduk tawaruk salam, dua rakaat, lihat kiri, lihat kanan, lihat di kiri, tidak ada makhluk. Marah betul, takut saya naik ke mobil. Hei, mana kau bilang penuh? Saya bilang ini bukan dari Jumat, cuma rupanya ini hari Selasa. Maaf, bukan dari hari Jumat yang pulih. Serambi Mekah. Itu yang tadi Bapak Ibu ketawa saya 20 rakaat ya. Lebih baik mantan kafir punya niat untuk ibadah. Mana di hadapan Allah. Dikasih buku warna kuning, tuntunan sholat lengkap, doa dan wirid. Belum masuk zuhur 9:30 pagi, Al-Fatihah sudah saya hafal dan beberapa ayat-ayat pendek. Bukan 10 menit. Itulah yang diberi petunjuk. Enak sekali, inilah sedapnya iman Islam. Tidak terasa, tidak ada kekhawatiran. Gaji yang besar ditinggalkan, jabatan, keluarga, putus hubungan dengan keluarga. Lebih baik pisah di dunia daripada kumpul sama-sama di neraka. Begitu masuk Islam, saya istri dan 3 orang anak yang tertanam dalam jiwa kami, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Sampai hari ini. Enak sekali kunjungi jamaah di mana-mana, subhanallah. Hari ini saya di Aceh, besok Kalimantan, besok Surabaya, besok Sulawesi, keliling. Enak ya. Tidak ada rasa khawatir sekali-sekalinya matanya. Apa Ustaz pernah dikejar oleh orang-orang kafir? Apa Ustaz pernah dicegat orang kafir? Enggak, baru 17 kali ganti kaca mobil. Dulu, waktu pertama-tama baru masuk Islam. Sekarang yang aniaya saya malah sudah masuk Islam semua. Alhamdulillah. Kan, karena saya tidak ada hak mengajarkan ilmu apa. Oh, begini cara sholat, buka kaki deh 50 derajat. Jenggotnya harus agak begini, warnanya harus merah dikit. Enggak, bukan anak saya itu. Begini deh cara umroh, begini deh cara mengitari Baitullah. Begini deh cara melakukan jumroh. Bukan hak saya, masih ada tengku-tengku yang punya wewenang itu. Tapi bicara soal kafir, jangan coba-coba, itu hak saya. Jangan kemana-mana, heran. Jemaah tanya, Ustaz gak pernah ketemu yang begitu-gitu. Orang kafir juga di jalan. Negara kita, negara hukum, siapa yang mau makan? Tidak ada yang ganggu. Di Medan saya ceramah, di tebing tinggi saya mau ceramah, ada satu-satu kakek pengurus Majelis Ulama Indonesia. Ustaz, anda kubilang kau apa, Kiai? Janganlah kau singgung-singgung Kristen. Ada satu warga sama saya di belakang situ. Sudah tua orangnya, sudah ngerokok di desa. Janganlah kau singgung-singgung tetangga di belakang situ. Eh, saya bilang kalau sudah tua, sudah mau game, cuci kaki pergi bobok sana. Urusan dakwah ini urusan anak muda, Soib. Kenapa ente masuk campur? Siapa yang mau ganggu? Negara kita negara hukum. Katakan kepada orang kafir, hei kafir, masuk Islam supaya kau masuk surga. Dan kepada Muslim bersatu. Ajak kafir beriman, ajak Muslim bertakwa. Itu konsep dakwah. Panggil semuanya banyaknya orang kafir beriman, tapi jangan semua diajak. Kalau semua, siapa lagi yang di neraka? Kan begitu. Gak pernah saya ketemu orang kafir ganggu di jalan, enggak. Kadang-kadang sudah mengantuk, mampir di pompa bensin, bobok di situ. Enggak tahu saya, ini pompa bensin punya kafir atau muslim atau kafir yang punya, enggak tahu kami tidur di pompa bensin. Orang kafir enggak ganggu. Yang sering mengganggu kami adalah makhluk-makhluk halus. Dulu di Kristen memang enggak pernah hadapi yang halus-halus begitu, karena memang sama-sama halus. Artinya di sana nggak pernah ketemu setan karena sama-sama setan. Nanti di Islam berkata, oh iya ya ternyata ada dunia gaib. Memang luar biasa di Islam ini. Apa ente masih ragu dengan Islam ini? Sudah ulama, sudah pejabat, masih ragu? Nggak usah ragu. Bapak jadi kaya, bapak jadi pejabat, bapak berpangkat karena Islam. Ibu bapak tahu nggak orang Islam ini? Orang Islam ini diperhitungkan dengan sangat hati-hati di dunia ini. Baik di Eropa, Amerika, Australia, Afrika, Asia. Coba lihat itu yang baru-baru. Presiden Amerika yang baru, Donald Bebek. Dia menang jadi presiden, menghantam Hillary Clinton. Hillary Clinton. Dia menang bertarung dengan perempuan kandidat presiden Amerika. Satu isu yang Donald Bebek pakai. Isu apa, Ustaz? Apabila saya terpilih, saya akan mengusir imigran-imigran Muslim. Karena Donald Bebek tahu di pinggiran negara Amerika yang begitu luas terdapat banyak sekali negara-negara bagian, negara-negara federal. Cara satu-satunya untuk mengambil simpati masyarakat, pura-pura benci kepada Islam. Ketika dia mengatakan itu, orang-orang yang di pinggiran sampai ke pinggiran Meksiko percaya sama Donald Bebek. Akhirnya dia menang jadi presiden. Sekarang pertanyaannya, apa dia usir orang-orang Islam? Dia usir nggak? Dia usir nggak orang Islam yang masuk di Amerika? Siapa yang bilang usir itu? Itu cuma siasat politik. Setelah dia jadi presiden, malah dia rangkul orang Islam. Bapak ibu ke Amerika, masuk ke rumah-rumah sakit yang bonafit, ahli-ahli bedah, astronom Amerika, semua orang-orang jenius di Amerika itu agamanya adalah Islam. Karena orang Islam itu cerdas. Saya dari kafir masuk Islam karena saya cerdas. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Lalu Allah berikan petunjuk, mengkomparasikan keilmuan yang kami miliki dengan fakta-fakta kebenaran Al-Qur'an. Sampailah kami pada hidayah. Bukan mualaf. Mualaf itu orang yang dibujuk hatinya. Kami bukan mualaf, kami tidak ada yang bujuk. Kami adalah muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang diberi petunjuk, maka dialah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dialah orang-orang yang sesat. Makanya jangan heran kalau ibu bapa lihat ada mualaf. Hari Senin dia Islam, hari Selasa kafir lagi. Nah, itu mualaf. Atau tidak masuk Islam karena mau kawin. Ini baru-baru ada ibu dari Makassar WA ke saya. Ustaz, mohon penjelasan. Penjelasan apa? anak saya dibawa lari laki-laki Kristen. Katanya anak saya perempuan ini sudah disekolahkan ke sekolah Kristen. Apa saya jawab? Lapor saja bu ke polisi. Karena itu kan dibawa lari, berarti tindak pidana. Orang kalau dari Islam sudah kafir, jangan harap dia akan bisa kembali lagi ke Islam. Bukan urusan saya itu. Allah berhak membolak-balikan hati manusia. Tugas saya ialah memanggil orang kafir masuk Islam. Tapi kalau ada orang Islam sudah murtad, jangan harap dia akan kembali lagi. Makanya ibu bapak, jagalah keluarga kita. Jaga keturunan kita. Jangankan murtad, munafik saja terhadap agama ini, kita sudah dihitung oleh Allah sebagai orang fasik. Mati dalam keadaan fasik, kafir terhadap Allah dan Rasul. Saya bertanggung jawab betul atas iman Islam ini. Saya bilang sama anak istri saya, tidak usah kita sekeluarga ini cari surga yang tinggi-tinggi. Biar aja di taman, tukang rumput, yang penting di surga. Bagaimana caranya? Gak usah ambisi, yang penting bisa sholat 5 waktu dan jangan tinggalkan itu. Insya Allah, ibadah yang lain akan jadi baik. Lagi pula kita orang Islam masuk surga ini kan bukan karena kita suci. Qada'aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun wallazina hum fi zakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang menjalankan sholatnya dengan khusyuk, mereka yang menjauhkan diri dari pendengaran dan penglihatan duniawi, dan mereka yang senantiasa berzakat di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, dan mereka yang menjaga kemaluannya, syahwat. Subhanallah. Kiai saya mengajarkan saya pertama kali masuk Islam, Pak Yahya, jangankan berbuat zina dalam Islam, memandang yang bukan muhrim bergerak syahwat itu sudah berzina. Zina itu mengundang bencana. Berbuat zina itu mengundang bencana. Laki-laki yang suka bermain perempuan, berarti dia banyak memasukkan istrinya laki-laki lain. Karena perempuan nakal itu tidur dengan banyak laki-laki. Dosa perzinahan itu luar biasa. Kesucian agama Islam ini, saya sampai sadar, ya Allah, kenapa baru sekarang engkau berikan saya petunjuk, tidak dari kecil. Sementara kita orang Islam ini terlalu percaya, terlalu ragu. Percaya kepada dunia, ragu dengan iman. Hubud dunia, roksukuli, khotiat. Cinta kepada dunia, kata Nabi, adalah pangkal dari segala dosa. Gak usah dikejar yang begitu. Nanam padi, rumput pasti ikut. Nanam rumput, padi insya Allah tidak akan ikut. Tanamkan kebaikan, tanamkan takwa di hadapan Allah. Segala yang kita minta kepada Allah, insya Allah akan diberikan. Coba perhatikan orang-orang yang sujud di Mekah dan Madinah, atau di Masjidil Aqsa, Palestina. Perhatikan mereka sholat, rokaat yang terakhir mereka lama berdiri. Kenapa mereka lama berdiri? Pada sujud yang terakhir itulah mereka berdoa. Jadi ibu bapak kalau mau minta sesuatu kepada Allah supaya lolos jadi caleg, gak usah menjatuh-jatuhkan teman-teman lain sampai bakar-bakar, sampai robek-robek spanduk, itu gak usah. Di Pekanbaru kemarin kan ada itu anak muda disuruh untuk membakar spanduknya SBY, kasihan, jangan, saling hormat. Beliau itu 10 tahun pernah jadi presiden. Beliau orangnya santun. Nah begitu juga di Aceh. Kalau gak suka ya jangan dirobek. Biarpun Megawati spanduknya, jangan dirobek. Dielus-elus saja. Ciptakan suasana masyarakat yang kondusif. Amin. Serahkan kepada kami ini sebagai pendakwah untuk memberantas yang begitu. Jamaah tidak boleh. Walaupun kita benci orang ini, ingatlah bahwa dia adalah Muslim. Kemarin kan ada yang bakar bendera. Gempa di Sulawesi, gempa di Lombok. Ini anak-anak ini yang merayap di bawah kolong rumah orang. mungut-mungut mayat. Ini pakai loreng, pakai wing lagi, padahal gak pernah terbang. Baret, ditanya pendidikan militer di mana, dek? SD tidak tamat. Pakai loreng, kami adalah pencinta NKRI. Ganggu NKRI, kami maju. Oh ya dek, sana OB masih merajalela di Papua, tolong atasi. Hah? Gayanya gaya militer. Makanya kalau LSM dulu-dulu, di zaman dulu, orang kalau pakai baju loreng ditilang. Sekarang organisasi Islam pun begitu. Ada yang pakai loreng, sosok militer. Nggak boleh, pemuda Pancasila loreng, tapi lorengnya merah, bukan loreng militer. Ini pakai loreng, pakai wing lagi. Baret miring begini. Kapan pendidikan militer? Hah? Kalau orang gak enggak apa-apa, itu kan sudah damai. Pakai baju militer, ustaz ceramah dia sorong, dia hantam gereja, dia jaga. Innalillahi. Ustaz dia serang, ustaz dia usir gereja, dia jaga. Pokoknya kalau orang ganggu NKRI, kami siap mati. Hah? Ustaz ceramah kami bunuh. Pendeta tidak. Jaga gereja, bendera tauhid dibakar. Jangan dibunuh, itu jangan saudara juga. Walaupun buruk seburuk itu, pelacur, perampok, maling, teroris, tetap saudara. Tapi kelakuannya itu, kelakuan munafik. Ustaz dia larang, gereja dia jaga. Dikasih pendeta nasi bungkus. Nih, Suleman, Abdullah, Islam semua itu, bukan kafir. Siap! Ini nasi bungkus, siap, silakan makan. Apa isinya? Tai. Karena begitu memang di hadis, kata Nabi, barang siapa dari umatku yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya, disimpan ke dalam perutnya, maka harga, nilai, derajat manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Apa itu dari perut? Yang keluar dalam perut apa, Bu? Tai. Jadi yang dia makan itu bukan nasi, tai, pemberian kafir, tai. Lapor, biarkan lapor ke petugas, dihukum. Berapa tahun penjara kemarin dihukum? 10 hari. Penjara 10 hari, bebas. Ustaz-ustaz dibilang radikal. Wah, makanya ibu bapak, habis pengajian ini, ayo kita ke dokter, operasi mata semua kita. Nah, supaya kalau ceramah keras, begitu ditindak. Nah, silakan. Tak berani. Mata sipit. Jadi kita. Bi'adil Umar. Adil. Berbuat adil. Kalau orang Islam sudah tidak mampu, Allah akan mengutus kekuatannya itu alam. Dia operat abri kita. Hah? Tidak peduli sudah, kalau sudah lihat orang miskin sudah menangis, orang mukmin sudah tertindas, apa yang dia turunkan? Kekuasaan, kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali bergantung pada kekuatan Allah. Tadi jemaah ada permintaan dari panitia ini, kutipan sumbangkan untuk pembangunan apa ini? Menasah surau. Surau yang di mana di sini ya? Jadi itu tadi sudah dijalankan, kotak amal diisi. Ada haji di Lampung pernah bilang begini sama saya, "Ustaz, menurut Ustaz bagaimana orang Islam yang minta-minta di jalan untuk bangun masjid?" Oh, saya bilang wajib, karena memang di Islam tidak ada juruselamet. Kalau di Kristen kan ada juruselamet. Di Islam tidak ada juruselamet, sedangkan selamet belum tentu selamet. Nah, makanya dalam pembangunan masjid begini kita berbondong-bondong untuk membantu. Itu rumah Allah kebetulan ada di sini, ada di Lok Sumawe. Apa kata haji itu? Oh, kalau saya Ustaz, saya tidak mau bantu karena mengganggu lalu lintas. Ternyata memang ini haji ini memang pelitnya 17 setan. Bantu 20-30 ribu taruh di kotak situ, itu kan untuk pembangunan masjid. Tapi di jalan-jalan ada juga, seperti di Lampung sana, Palembang, segala macam. Itu daerah yang kita lewati, Lampung ada, Sumatera. Istri saya bilang, Pak, pembangunan masjid. Iya, tip masjid dan kasidah. Tapi mana bangunannya? Istri saya bilang, sudahlah Pak, kasih aja lah. Kan nanti dia yang berdosa, bukan kita. Jangan. Kalau dikasih, nanti dia jadi berdosa. Saya lihat dulu mana masjid yang dibangun ini. Oh, enggak ada. Angkat nama malu-malu yang minta begini-gini. Topinya ke bawah begini. Sama lah memperalat Islam. Apa beda dengan di pokok-pokok kayu itu? Semua ngaku Islam. Poligami dia tantang. Partai kafir tapi suka-suka cari suara Islam. Waduh, macam-macam gaya mereka. Ada yang senyum terus sepanjang malam di pohon kayu itu. Bahkan ada yang mau gini ya, kayak pemain bola ya. Hah? Ada yang di atas beca, ada yang pakai topi petani. Oh, cari muka sama orang Islam. Hati-hati loh, Bu. Apalagi yang warna merah itu. Kalau warna merah yang itu dia jalan. Partai Aceh. Sudahlah, kalau ente orang Aceh, coblos saja Partai Aceh semua. Ngapain yang lain-lain, biar saja kosong. Hah? Coblos Partai Aceh. Pilih aja itu. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya memang begitu, warna supaya jelas penceramah itu. Besok juga panitia undang ke sini, ngabulin. Emangnya saya tim sukses Prabowo? Enggak ada, saya bukan tim sukses Prabowo. Saya orang yang diberi petunjuk tahu melihat mana kebenaran. Tidak peduli saya. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Tak peduli. Kemarin saya dilapor. Lapor polisi. Oh, lapor saja. Yang lapor PKB. Ustaz Yahya itu pendukung Prabowo. Kapan saja berjumpa Prabowo? Saya dukung Prabowo karena Prabowo pensiunan tentara. Bapak saya pensiunan tentara, Letnan Kolonel. Hah? Prabowo pensiunan tentara, ayah saya pensiunan anak tentara, dukung tentara, anak Hansip, dukung Hansip, anak GAM, dukung GAM. anak PKI, dukung PKI. Wahana Allah. Wajib anak tentara, dukung tentara. Negara ini akan baik, cuma dua yang boleh pimpin supaya negara ini aman. Tentara atau polisi, selesai. Lain daripada itu gak bakal aman. Takut menyampaikan, takut apa? Paling minimal di penjara, maksimal mampus, mati. Mati di jalan Allah. Berbuatun fisabilillahi awrahautun khairun minat dunia wa mafia. Di dalam dada ini ada dua tujuannya. Negara jadi baik, Islam jaya di masa akan datang. Hanya itu tujuannya. Bagaimana negara mau gagal, mau jaya? Negara mau kuat kalau Islam diobrak-abrik, diganggu-ganggu terus. Saling curiga kita. Ada ustaz yang radikal, ada ustaz yang anti Pancasila, ada ustaz yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dibolak-balik PKI. Ente yang anti Pancasila, orang Islam ini enggak ada anti Pancasila. Kenapa? Karena PKI anti kepada orang Islam. PKI akan merongrong Pancasila, makanya dia dilarang. Jadi enggak ada tuh. Enggak boleh memecah belah umat dengan pandangan-pandangan yang keliru. Ajarkan umat ini supaya jujur berbicara, jujur berpikir, jujur bekerja. Berdoa, bergantung kepada Allah. Jangan pakai tenaga kita, jangan pakai tenaga kekuatan manusia. Akhirnya terjadi pergeseran, serigala memakan kambing. Itu kata Nabi, manusia lain memakan manusia lainnya. Setiap saat kita dengar selalu ribut. Mahasiswa ambil batu, takbir, Allahu Akbar. Wah, polisi tentara merasa diri Islam, ambil batu, Allahu Akbar. Orang kafir pintu gereja, haleluya. Berhasil kita. Hashtag 2019 ganti presiden berhadapan dengan pemuda Pancasila. Siapa yang adu domba ini? Kafir punya pekerjaan. Pendana-pendana yang dari luar, orang-orang asing, Singapura, Yahudi, Amerika, Oxford, Papua itu begitu karena bantuan dari Oxford, belum lagi Australia yang masuk campur. Tahu saya, karena saya 16 tahun di Papua, saya yang mempendetakan para pendeta di Papua. Ini dokumen saya. Orang Papua itu saya yang pendetakan pendeta-pendetanya. Begitu saya masuk Islam, dua pengawal saya bunuh diri. Mereka cari saya sudah tidak ada. Penderitaan yang tadinya punya gaji besar, masuk Islam, hidup di emperan Jakarta. Selama kurang lebih 4 bulan kami menderita. Tidak pernah terbesit di pikiran saya untuk kembali kepada kafir. Bahagia hati, walaupun tidak ada uang. Begitu juga negara. Tidak kaya, negara tidak sejahtera, tidak apa-apa. Sama dengan rumah tangga. Rumah tangga tidak kaya, rumah tangga sederhana cukup untuk makan. Yang penting jangan ribut. Ini sudah susah ekonomi, ribut di sana sini. saling hina, saling lempar fitnah, caci maki sesama-sama bos Muslim. Di mana itu faktanya? Nonton aja Indonesia Lawyer Club. Mulai dari presenter sampai yang pembicara di depan narasumber ini Islam semua. Oh, kami sudah mencatat ada 41 masjid yang terpapar radikalisme. Kelihatan sekali ini Agus ini memang jilat pantat kafir ini. Sumbernya dari mana? Oh, kami kan menerima sumber dari saudara-saudara yang beragama bukan Islam. Hei, tai lagi kau makan. Bunuh saudara sendiri, kendati membunuh saudara sendiri asalkan dia hidup. Ini dalam sabda Nabi dikatakan ada 4 karakter kalau sudah menempel pada umatku rusak dunia akhirat. Yang pertama sifat rububiyah, yang kedua satonia, yang ketiga samuiyah, dan yang keempat bahimiyah, sifat binatang rakus. Kendati saudara dikorbankan, jaga ukhuwah Islamiyah ini. Apapun beda organisasi Islam, kita tetap bersaudara. Senasib sepenanggungan, satu sakit semuanya merasakan. Itulah umat Islam. Bersatu kita doakan bangsa ini. Ya Allah, ya Rabbi, jauhkan mara bahaya. Jadikan negara ini menjadi negara yang baldatun toibatun warabbun gopur. Negara yang diberkahi. Ciptakan, hadirkan pemimpin yang betul-betul adil bagi bangsa ini. Supaya terhindar dari konflik agama, terhindar dari konflik itu di Paradip, Ambon, Maluku, Poso dulu. Saya orang Sulawesi, orang Manado. Di sana bukan perang agama, tidak ada perang agama di Indonesia. Tapi Islam dan Kristen dulu diadu domba, dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Mari kita bersatu. Karena ketidakadilan, kesenjangan sosial membuka lebar peluang untuk melakukan kejahatan. Tindakan pidana, maling, perampok di mana-mana, pembunuhan, satu keluarga dibantai, anak-anak muda narkoba. Hiduplah dengan ibadah kepada Allah. Kami dari kafir saja ini menderita di perjalanan bawa mobil ke sana kemari. Alhamdulillah, saya dulu ketemu orang Islam pakai sorban begini, saya bilang ini taplak meja dari mana dia caplok. Sekarang saya hendak pakai sorban kain pintu ini, saya bilang kain pintu bu, ini gamis. Kalau saya lihat orang Islam pakai gamis di bandara, sebenarnya ini kain pintu dari mana dia rampok ini. Kurang ajar, tukang hina, apa jadinya sekarang? Saya pakai sorban, bukan taplak meja. Saya pakai gamis, murah, 120 ribu di Tanah Abang. Tapi mahal di hadapan Allah. Daripada pakai jas, mati pakai jas. Pakai nasi kupu-kupu. Jamaah tanya sama saya, Ustaz, kenapa orang yang mati pakai jas, pakai sepatu? Saya jawab, karena dia kalau mati tidak pakai sepatu, dia pakai jas. Dia mau berdansa dengan malaikat maut di neraka. Masya Allah, orang Islam cuma bungkus dengan kain kafan, taruh ke dalam liang lahat, menghadap kiblat. Alhamdulillah. Lakul mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dibacakan semua amal-amal kita yang namanya orang Islam, insya Allah semuanya masuk surga. Kendati yang tidak sholat-sholat di Aceh ini, asalkan tetap pegang KTP seumur hidup, perlihatkan kepada Ridwan. Takkan muslim kau pun kasih lihat, orang Aceh itu tidak ada yang kapur. Ini saya, orang Aceh. Oh, insya Allah, lolos masuk ke dalam. Malaikat Aceh, bahasa Aceh, malaikat Batak, bahasa Batak, malaikat Jawa, bahasa Jawa. Udah, masuk surga semua, yang penting orang Islam. Biar tidak sholat-sholat, insya Allah, masuk surga semua. Nah, lalu yang pemalas sholat di belakang-belakang sana itu, dan di samping-samping kebun-kebun ini, ya, itu. Dia langsung bilang, ah, inilah baru tengku, ini yang bagus. Ini baru memang Tengku betul-betul Ustaz. Ini yang begini yang kami cari-cari. Memang masuk surga kau Tengku, tapi benjol-benjol dulu kau. Baru masuk surga. Biar benjol-benjol juga tetap masuk surga. Yang tadinya ulama lalu menyimpang dengan umat, insya Allah yang tersisa sorban dan kain sarung juga mampir. Mampir ke sana. Yang paling berat hukuman di akhirat nanti adalah pendakwah. Kalau kiai betul-betul kiai, sumbernya bukan orang, Al-Quran dengan hadis. Kalau Quran dan hadis, insya Allah tidak salah. Tanya lagi komentator, Pak, bagaimana komen dikatanya ada politik genderuwo, politikus genderuwo? Benar menurut pendapat Bapak? Ya kalau dia bilang begitu, saya juga ikut. Makanya jangan ikut-ikutan, Sohib. Mudah-mudahan ada tengku-tengku di sini, ada kiai, jangan jadi cawapres ya. Kita urus umat sama-sama. Amin ya Rabbal. Ada yang di pondok, ada yang di lapangan. Kami di lapangan, saya Ustaz Somad di lapangan. Biar kami berkeliling kemana-mana, mempersatukan umat Nabi. Tapi ingat baik-baik, dengan kasus yang sudah terjadi, awas hati-hati. Dana haji ditilep untuk pembangunan infrastruktur. Akan Allah bongkar semuanya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dunia ini. Allah akan bongkar. Yastakuna minanas wala yastakuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, tidak di hadapan Allah. Mari kita bela agama ini, kita bela negara ini dengan jalan kita setia, berbakti, saling hormat. Rumah tangga, suami menghormati istri, jujur, amanah, cerdas dalam rumah tangga. Kecerdasan itu bukan nanti bapak ibu sekolah, tidak hanya dapat di sekolah. Agama ditanamkan betul-betul dalam keturunan anak cucu kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Berakhlak, berperilakulah sebagaimana perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah mohon doanya, saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Medan. Besok masih ada jadwal di Medan, dan nanti tanggal 16 saya akan menuju ke Perang Pidi, Abdiah, Kabupaten Abdiah. Insya Allah dari situ saya akan menuju ke Pulau Jawa, kembali lagi ke Medan tanggal 20 di Masjid Agung Medan, dan pulang ke Jakarta langsung ke Surabaya dan Solo, sampai ke Sulawesi kami berdakwah. Mohon doa dari jemaah agar kami suami istri selalu sehat walafiat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin bagi jemaah yang ingin melihat ceramah saya lebih lanjut, saya punya VCD di mobil dan buku karangan saya sendiri dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Inilah biodata kami sekeluarga. Bagi jemaah yang berminat untuk memiliki buku ini, silakan ambil di mobil sana, tapi bayar. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kepada kita motivasi baru iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahullahi falyatawakkalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.